بدليله. نجا ضيفة. نجا سهل. حلال. قولي دليلني. مانا رواية شفا. الله المستعان. هذا حنيف. كان قتلني. عندكم. عندك أبو بيتة. طبعا قال ستاني كان صورا صلى الله عليه وسلم. عندك يا عفان. نقول ما كان. أو نعم. صلى الله عليه وسلم آخر. عندك يا خالد. قولي. Telnya. Ya bilang boleh jangan karena memang di Makassar makan daging kuda. Pakai dalil ya sih. Hal terluar. Nah tadi Allah musta'an. Alwi. Allah pakai. Allah musta'an. Hei siapa yang tahu? Anda yang ada. Anda yang muncul. Boleh. Apa dalilnya? Faedah ya, saya mau dalil. Ada keterangan kuda di situ. Disebutkan keterangannya mereka menyembelih rahilah. Ada ihtimal yang disembelih ialah unta, bukan kuda. Kalau namanya rahilah, enggak ada keterangan apa namanya khail atau faras, enggak. Dikatakan rahilah atau bahirah. Kendaraannya mereka. Enggak sharih. Memang dulu kendaraan mereka unta atau kuda. Ada ihtimal itu unta bukan kuda. Saya kepikiran yang sharih, bukan yang ihtimal. Allah nsa. Siapa yang tahu? Farhan. Allah Rasman. Zaid. Siapa yang tahu? Abu Hasan. Allah Rasman. Nggak ada yang tahu ini. Power Flash. Al Hasan. Allah Rasman. Boleh ya ikhwan. Perkara yang halal kuda itu. Hadisnya Asma bintu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah. Hadisnya itu dalam Bulughul Maram Kitab Al-At'imah. Seingat saya akhrajahu Muslim. Tamam? Bahwasanya di zaman Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam mereka menyembelih kuda dan memakannya. Dengan kuda itu diperbolehkan. Naam. Akhir. Naga Faisal. Keledai ya Faisal. Keledai himar. Apa hukum makan himar? Hat. Terus? Kalau himarnya, keledainya itu keledai peliharaan, maka tidak boleh. Himar ahli tidak boleh. Tapi kalau himar wahsyi yang liar, yang bukan peliharaan, maka diperbolehkan. Naam, dengan nasul hadis. طيب سؤال أعظم من هذا بنتعب. هذا حنيف. Sekarang apa hukum makan bighal? Tahu bighal? Baghlah. Percampuran antara kuda dengan himar. Apa hukumnya? Hukumnya wallahu a'lam. Naam, sawab. Wallahu a'lam. Muhammad. Allah musta'an. Abu Zakiyah. Iya. Siapa yang tahu? Enak sih. Tafadhal. Begitu. La ya akhi fukan. Itu mungkin membahasan masalah himar. Bukan masalah baghlah.